pun bergaya, buatku tidur tak lelah. Renungan matamu menikam kalbu, lalu ku jatuh cinta. Senyuman manismu sungguh menawan, hingga hatiku sanjungi cinta aduh senja. Yeah. kini telah pula musnah. Ada padi, asyik dimakan burung kedidi. Mari, mari dengar ceritaku, kisah Abang Zaidi. Mempunyai seorang adik, memang cukup lawa, kenek molek. Adiknya itu mata airku, disorok-sorok dariku. Sudi, mengapa kau pula iri hati? Biar bahagia di samping dia adikku ini. Bagaimana harus kubuktikan jika engkau terus sombong diri? Percayalah kataku ini, yang aku memang suci. Saudara, kanda akan datang. segalanya selepas bersatu nanti dapat gaji bayar itu bayar ini. Pusing sana, pusing sini, kulihat engkau senangnya hati. Yeah. Hingga kini aku tetap setia. Walaupun hebat dugaan dan juga rintangan melanda. Karena Suhaila perasaanku tak tiba-tiba. Ayu senyummu terbayang di mata. Bicara aku bukan palsu, bukan dusta, bukan pura. Thank you. kuat tersayang. Moga tak terlerai maruah dan jiwa. Pulanglah, oh pulang.